Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita sore hari ini, kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Walitafadzal akhuna al-ustaz Farhan Antariq ibn Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Tariq ibn Shihab أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخلوا سبيل فخلوا سبيله فدخلوا النار فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد قال الشارح حفظه الله تعالى طارق بن شهاب هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فحديثه مرسل صحابي مات طارق سنة 83 من الهجرة رضي الله عنه في ذباب أي بسبب ذباب صنم ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه لا يمر به ولا يتعداه يقرب يذبح. نعم. قال الماتن رحمه الله تعالى عن طارق ابن شهاب dari طارق بن شهاب dan seluruh ulama hadis sepakat beliau tidak pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Akan tetapi mayoritas ulama hadis menyebutkan bahwa beliau adalah sahabi yang mulia. Jika ada yang bertanya, kok bisa beliau seorang sahabat tetapi tidak pernah mendengar hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sangat mungkin. Sangat mungkin seorang sahabat tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sebab, di antaranya umurnya yang masih kecil saat itu, di mana dia pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sebagai bayi bertemu dengan Nabi di saat ia masih anak kecil yang belum balig atau bahkan belum mumayyiz. Atau usianya sudah lanjut tetapi dia baru saja masuk Islam. Ya. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekadar bertemu tetapi tidak pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan bertemu di medan perang. Setelah jihad, kaum muslim pada berpencar dan tidak pernah sempat langsung mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rata-rata sebabnya adalah karena faktor usia dan beliau karena faktor usia. Baik, jika demikian, maka setiap beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dipastikan hadis tersebut tidak beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah hadis tersebut menjadi dhaif? Jawabannya tidak. Karena mursal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang belum pernah mendengar hadis secara langsung dari Nabi tatkala mereka menyampaikan hadis Nabi, walaupun dipastikan dia mengambilnya bukan secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya, mereka mengambilnya dari sahabat lain yang tidak ia sebutkan dalam sanad tersebut. Dan tidak disebutkan ya nama sahabat, tetapi dipastikan itu sahabat, itu tidak memberi efek dhaif yang sebuah hadis. Kenapa? Karena seluruh para sahabat adalah orang-orang yang adil. Seorang yang jujur, terpercaya dan memiliki predikat yang dapat diterima seluruh periwayatan hadis ia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan para ulama telah membuat survei bahwa jika seorang sahabat Nabi menyebutkan Nabi bersabda sementara hadis tersebut dia tidak mendengarnya dari Nabi, bahwa dia mengambilnya dari sahabat yang lain bukan dari tabi'in. Nah, beda hanya jika seorang ulama tabi'in yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hadisnya itu dhaif karena tidak dapat dipastikan bahwa yang ia jatuhkan, yang ia tidak sebutkan antara dia dengan Nabi tersebut adalah sahabat Nabi. Karena Sufyan telah membuktikan ada beberapa riwayat seorang tabi'in menyebutkan, menisbatkan hadis langsung kepada Nabi, ia pangkas rupanya antara dia dengan Nabi ada 5 sampai 6 tabi'in. Jika saya enggak salah ingat, 5 sampai 6 tabi'in, ya. Baru sahabat, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Di dalam hadis ini beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki masuk syurga karena seekor lalat, dan ada pula yang masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat. Mereka pun bertanya, kok bisa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kronologinya? Kok bisa ada orang yang masuk ke dalam syurga sebabnya seekor lalat, dan seorang lagi yang masuk syurga, masuk neraka juga seekor lalat pula? Bagaimana hal tersebut wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Karena ini sesuatu yang aneh ya bagi para sahabat. Seekor lalat ada seekor hewan yang sangat kecil, yang sangat remeh, yang tidak ada harganya. Sementara syurga dan neraka ini adalah tempat yang besar. Tapi kok bisa ada seorang laki-laki masuk ke dalam syurga karena seekor lalat, dan satunya lagi masuk ke dalam neraka juga dikarenakan seekor lalat? Para sahabat pun bertanya, kenapa bisa demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun menjawab bahwa ada dua orang laki-laki masuk suatu kampung, melewati suatu kaum, suatu masyarakat, yang mana masyarakat setempat tersebut memiliki patung yang mereka sembah selain Allah. Ataukah semakna ini tempat yang mereka keramatkan, yang mereka palingkan ibadah kepadanya, dan mereka punya aturan tidak boleh satupun orang melewati tempat tersebut sampai orang tersebut menyembelih seekor hewan, apapun hewannya dan sekecil apapun, untuk patung atau tempat syirik mereka tersebut. Qalu li ahadihima, maka mereka pun berkata kepada dua orang yang ingin melewati tempat mereka tersebut, qarrib, sembelihlah sesuatu agar engkau boleh melewati tempat kami ini. Dia pun menjawab, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki hewan, seekor hewan pun untuk aku sembelih. Ini menunjukkan tiada pengingkaran dari hatinya sedikit pun terhadap ritual syirik yang diminta darinya. Mestinya ia menjawab, aku tidak akan menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala, apalagi sekarang aku tidak memiliki seekor hewan pun untuk aku sembelihkan. Mestinya jawaban dia tidak menyembelih bukan karena tidak memiliki hewan, tetapi karena itu adalah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila dia telah menjawab seperti itu, kemudian mereka mengancam akan membunuhnya jika tidak menyembelihnya, kemudian dia menyembelihnya karena terancam nyawanya akan terbunuh, ini urusannya beda lagi nanti. Nanti akan kita bahas hukum melakukan kesyirikan karena terpaksa. Terancamnya nyawa. Tatkala dia menjawab, aku tidak memiliki seekor hewan pun untuk aku sembelihkan, mereka pun berkata kepadanya, qarrib walau dzubaba, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban, dia pun menganggap alah hanya cuma seekor lalat, ada apa sih? Dia tidak ingat, dia tidak tahu bahwa menyembelih seekor hewan, sekecil apapun hewan tersebut, sehina apapun hewan tersebut, tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Baik hewan yang halal dimakan ataukah hewan yang haram dimakan. Jika disembelih untuk mendekatkan diri atau pengagungan kepada suatu tempat. Dia pun menyembelih seekor lalat. Fadakhalu sabilahu. Di situ apa? Fadakhallu. Ya, di situ apa? Anak tanya tadi. Fadakhallu. Naam. Di sini fadakhallu, ya. Tapi tepatnya adalah fakhallu, ya. mereka pun membiarkan dia melewati atau meneruskan perjalanannya tersebut. Fadakhalan nar, maka ia pun masuk ke dalam neraka karena telah menyembelih seekor hewan yaitu lalat kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa qalu lil akhar, setelah itu mereka pun kembali berkata kepada yang keduanya, pada lelaki yang berikutnya, qarrib, kalau kamu ingin lewat, sembelihkan dulu seekor hewan untuk tempat keramat kami ini, untuk patung kami ini. Dia pun menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal, aku tidak akan menyembelihkan seekor hewan apapun kepada selain Allah Jalla wa'ala. Karena ia tahu itu syirik. Fadarabu unuqah, maka mereka pun memenggal lehernya. Fadakhala al-jannah, maka dia pun masuk ke dalam syurga karena mati di atas tauhid dan mati demi meninggalkan syirik. Ini keutamaan mati di atas tauhid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sekilas hadis ini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama karena kita di pembahas syarah yang ringkas. Sebagian ulama ada yang menyebutkan hadis ini dhaif, ya, karena beberapa alasan, di antaranya karena sebagian ulama ada yang menyatakan Tariq bin Syahab bukan sahabat. Yang kedua karena pada sanadnya ada Imam A'mash, dan Imam A'mash dalam riwayat tersebut menyebutkan dengan sighah an'ana. Imam A'mash dengan keimamahan beliau, tetapi beliau mudallis. Apabila beliau menyebutkan hadis dengan an'an, maka hadis beliau tersebut harus dicari tariq lainnya yang datang dengan sighah tahdits. Jika tidak, maka hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Alasan yang ketiga sebagian ulama bahwa Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis ini dari Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi, dari ucapan beliau, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman Al-Farisi dikenal termasuk dari sahabat yang terkadang menyebutkan Israiliyat, dan Israiliyat disebutkan sebagai istiqnas bukan sebagai dalil, maka tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Tapi sebagian para ulama menjawab bahwa Tariq bin Syihab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata hadis ini hanya sampai ke Salman Al-Farisi, tetapi Salman Al-Farisi bukanlah orang yang ma'ruf banyak dan sering menyebutkan Israiliyat. Israiliyat. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Berikut ini makna hadis di atas secara global sebelum kita membaca faedah-faedah dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Faddal Farhan. Al-ma'na jamaliyyu lil hadis yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an khuturati asy-syirk wa shana'atihi. فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتتطلع إلى سياق هذا الحديث. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله. وهنا يفصل فيقول إن رجلين يظهر إن أنهما من بني إسرائيل أراد العبور مع مكان يحل في ساحته صنم يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له. فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي، وأما أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه بأيسر شيء، لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك. فذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر، فدخل بسبب فعل هذا نار جهنم، لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, makna hadis ini secara global adalah di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahayanya syirik dan buruknya akibat daripada kesyirikan. Beliau pun menceritakan kepada para sahabatnya, akan tetapi pada awal hadis beliau menyebutkan terlebih dahulu suatu sebutan yang membuat hati para sahabat terkejut mendengar hal tersebut dan membuat mereka semangat ingin mengetahui hakikat kejadian tersebut. Di mana pada awal hadis Nabi berkata ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam syurga karena seekor lalat, dan satu lelaki lainnya masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat pula. Ini sebuah cerita yang membuat para sahabat Nabi terkejut, sehingga mereka pun semangat ingin tahu apa sebabnya, bagaimana ceritanya, kok bisa seekor lalat menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga dan sebaliknya ia juga menjadi sebab orang seseorang masuk ke dalam neraka. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, di antara kesempurnaan yang Allah Jalla wa'ala Nabi berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Bila diberikan kefasihan yang tidak diberikan kepada selainnya, beliau bisa mengeluarkan atau memberikan kata-kata yang membuat hadirin menjadi terkejut, menjadi semangat untuk menyimak lanjutan dari sabda Nabi, sabda beliau tersebut. Misalkan dalam sebuah cerita, beliau mampu mengeluarkan kata-kata yang membuat para sahabat terkejut, terkesima, dan semangat untuk mengetahui lanjutan rincian cerita tersebut. Ya, karena ada terkadang kan sebagian orang kalau menceritakan suatu cerita, ya, dengan retorika, orang yang mendengarnya tidak merasa ya terkejut dan tidak punya ingin tahu yang berat, ya, yang sangat terhadap kelanjutan cerita tersebut. Ya, berbeda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang keutamaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Akan tetapi bagi seorang talibul ilm, para ulama sebutkan adab di dalam menuntut ilmu agama, jangan sampai semangat tidaknya dia menuntut ilmu agama kepada seorang guru adalah bagus tidaknya retorika seorang guru. Murid-murid yang menuntut ilmu agama hanya dikarenakan retorika seorang guru bagus, sementara ketika ada seorang guru yang retorika yang kurang bagus tetapi tetap berilmu atau bahkan lebih berilmu, dia justru tidak semangat, rata-rata tidak diberkahi ilmunya dan tidak memperoleh ilmu agama dengan benar serta mapan. Baik. Maka para sahabat pun bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal yang kecil menyebabkan hal yang besar. Mereka pun bertanya rincian tersebut. Kemudian Nabi pun menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyatakan zahir dari cerita ini dua laki-laki ini dari kalangan Bani Israel. Ya, ini sesuatu yang cerita pada suatu cerita yang terjadi di masa lalu sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul pada umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Mereka ingin melewati suatu kampung, suatu desa, yang di desa tersebut ada tempat yang dikeramatkan atau tempat kesyirikan, patung ataukah yang lainnya. Mereka punya aturan, siapa saja yang ingin lewat di tempat tersebut, ingin melewati tempat tersebut, harus menyembelihkan seekor hewan sebagai bentuk taqarrub, pendekatan dan pengagungan ke tempat keramat mereka tersebut. Nah, maka masyarakat yang menyembah tempat keramat atau patung tersebut meminta kepada dua orang yang ingin melewati tempat tersebut agar mereka menyembelih seekor hewan sebagai bentuk pengagungan untuk tempat keramat mereka tersebut, karena itu merupakan peraturan mereka yang syirik. Salah satu dari dua orang laki-laki tersebut awalnya tidak mau melakukannya dengan alasan dia enggak punya seekor hewan apapun. Hanya itu alasannya, bukan karena itu ritual syirik. Maka mereka pun menyatakan, hewan apapun boleh engkau sembelihkan, sekalipun hanya seekor lalat, yang penting engkau menyembelih. Kemudian dia pun menyembelihnya agar bisa melewatinya, dan dia kira itu hanya seekor lalat. Ada apa sih dengan seekor lalat? Fadzabaha li sanam dzubaban fatarakuh. Dia pun menyembelihnya, maka mereka pun membolehkan ia melewati tempat tersebut. Maka dia pun masuk ke dalam neraka disebabkan menyembelih seekor hewan, yaitu lalat, untuk selain Allah sebagai pengagungan dan pendekatan diri kepadanya. Dia masuk ke dalam neraka karena dia telah melakukan kesyirikan dan merealisasikan permintaan mereka yang syirik, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Kemudian mereka minta kemudian mereka kembali meminta hal yang sama kepada lelaki yang kedua. Mereka menyatakan, kalau engkau ingin melewati tempat ini, engkau harus menyembelih seekor hewan untuk tempat kami yang keramat ini, seperti yang pertama tadi. Maka yang kedua ini beralasan tidak mau dan beralasan ini adalah syirik, tidak mungkin aku lakukan. Aku tidak akan menyembelih seekor hewan pun untuk selain Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi tidak mau melakukannya di awal kali, mereka menuntutnya dengan alasan tidak punya hewan untuk disembelih. Setelah mereka menyatakan walaupun seekor lalat juga boleh, barulah dia mau menyembelih. Adapun ini, di awal alasannya sudah menyebutkan dia tidak mau menyembelih karena itu adalah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dia tidak akan menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala seekor hewan apapun, sekalipun itu seekor lalat. Mereka pun marah, maka mereka memenggal lehernya. Dia mati, maka dia kemudian dia pun masuk ke dalam syurga. Limtina'ihi minasyirik, karena dia tidak mau melakukan kesyirikan. Ini kesimpulan mana hadis di atas secara global. Baik, berikut ini beberapa faedah dari hadis di atas. Munasabatul hadis. Naam, munasabatul hadis lil bab. Munasabatul hadis lil bab annahu dalla ala anna adh-dhabha ibadah wa anna sarfahu li ghairillah syirk. Sisi kesesuaian hadis ini diletakkan dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita tidak bolehnya menyembelih kepada selain Allah Jalla wa ala. Dan pada pertemuan kemarin telah saya nukilkan faedah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh dari Kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid, empat macam sembelihan. Ya, empat macam sembelihan di dalam Islam. Ya. Atau jika ditinjau dari sisi hukum Islam. Yang pertama, dia menyembelih karena dengan nama Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sembelihan ahli Tauhid. Yang kedua, dia menyembelih dengan selain nama Allah tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya syirik dalam ibadah. Yang ketiga, dia menyembelih untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk pengagungan kepada Allah, tetapi dengan selain nama Allah. Ini syirik dalam isti'anah. Yang berikutnya, dan itu lebih parah, dia menyembelih bukan dengan nama Allah dan dengan tujuan mendekatkan diri dan pengagungan kepada selain Allahu Jalla wa'ala. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini karena hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sembelihan merupakan ibadah dan menyemalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Oleh karenanya, lelaki yang pertama tadi masuk ke dalam neraka karena dia telah menyembelih untuk selain Allahu Jalla wa'ala, sekalipun yang ia sembelih hanya seekor lalat. Baik, berikut ini ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Al-awwal bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalil. Hadis ini menerangkan kepada kita bahaya syirik walaupun ia terlihat kecil. Walaupun terlihat kecil seperti seekor lalat tadi. Karena itu syirik, maka hukumnya sama. Orang yang menyembelih seekor lalat untuk selain Allah Jalla wa'ala dengan orang yang menyembelih seekor kerbau. Atau satunya lagi, menyembelih seekor unta untuk selain Allah Jalla wa'ala, sama dengan orang yang menyembelih seekor lalat untuk selain Allah Jalla wa'ala. Karena sama-sama syirik, dia sembelih untuk mendekatkan diri atau pengagungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, الثاني أن الشرك يوجب دخول النار وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. Baik, pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari hadis ini adalah syirik bahwa syirik dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka, sebagaimana lelaki yang menyembelih untuk selain Allah walaupun seekor lalat tadi masuk ke dalam neraka disebabkannya. Dan demikian pula tauhid, dia akan memasukkan seseorang ke dalam syurga. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan lelaki yang disembelih dan dipotong lehernya tadi karena tidak mau menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala, dia masuk ke dalam syurga karena dia mempertahankan tauhidnya. Nah, berikutnya, ats-tsalits anna al-insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirku alladhi yujibu an-nar. Ahsan. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas bahwa seseorang bisa jatuh ke dalam syirik sementara dia tidak sadar. Dia tidak tahu bahwa itu adalah syirik yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Dan sudah pernah kita bahas dan saya nukilkan faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apakah ada uzur bil jahil dalam kesyirikan yang dapat membatalkan Islam ataukah tidak? Ya, dapat dilihat dan didengar kembali rekaman tersebut. Barakallahu fik. Yang berikutnya, at-tahdhiru min adz-dzunubi wa in kanat saghiratan fil hisban. Fil husban. Qal, yang keempat adalah peringatan dari dosa secara umum sekalipun dosa tersebut terlihat kecil. Terlihat dan teranggap kecil. Bahkan sebagian ulama menyatakan dosa itu semakin besar, menjadi besar tatkala seorang melakukannya dalam dan dia meremehkan dan merendahkan dosa tersebut. Dan sebagian ulama salaf menyatakan la tanzur ila sigharil ma'asi walakin unzur ila man ta'asi. Jangan engkau lihat kecilnya maksiat yang engkau lakukan, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Ini ucapan yang cukup indah dan amat menusuk hati kita yang sering bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima, al-khamis anna hadha ar-rajula dakhala an-nara bisababin lam yaqsidhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli as-sanam. Baik. Ya, pelajaran kelima bahwa lelaki yang masuk ke dalam neraka tersebut dia masuk ke dalam neraka bukan dikarenakan suatu perbuatan yang ia inginkan awalnya. Awalnya dia tidak ingin menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Tetapi setelah diminta kepadanya, dia pun langsung melakukannya hanya untuk selamat dari kejelekan yang akan mereka lakukan kepadanya, tetapi tanpa pengingkaran. Lantas apakah bila seseorang melakukan suatu ritual syirik atau pembatal Islam lainnya yang ia tahu itu adalah pembatal Islam karena terancam nyawanya, dia tidak mendapatkan uzur dalam Islam? Dia langsung dia masuk neraka sekalipun dia melakukannya karena terpaksa sementara hatinya mengingkarinya, ataukah bagaimana? Nanti akan kita sebutkan setelah selesai membaca faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan insyaallah taala. Naam, yang keenam, sadis anna al-muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar li'anna hadha ar-rajula kana musliman wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab. Baik. Pelajaran yang keenam dari hadis adalah bahwa seorang muslim apabila melakukan kesyirikan, maksudnya syirik besar, maka Islamnya batal dan dia masuk ke dalam neraka. Karena lelaki ini dahulunya sebelumnya dia muslim. Karena kalau dia sebelum dalam yang menyembelih seekor lalat untuk selain Allah tadi karena permintaan masyarakat setempat sebagai peraturan kampung terhadap orang yang ingin melewati tempat tersebut, Andai kata dia kafir ketika melakukannya, maka Nabi tidak akan menyatakan dia masuk ke dalam neraka karena seekor lalat yang ia sembelih. Memang dia sudah berada di atas sebab yang memasukkan dia ke dalam neraka, yaitu kekufuran sebagai orang kafir. Tatkala Nabi SAW bersabda dia masuk ke dalam neraka karena seekor lalat yang ia sembelih untuk selain Allah, menunjukkan sebelum dia menyembelih seekor lalat ini dia muslim. Nah, ini bantahan kepada terhadap syubhat sebagian ahli asyirk, kuburiyin. Ya, jangan mengkafir-kafirkan orang, jangan mensyirik-syirikkan orang. Karena dia mengucapkan syahadat dua syahadat. Dia salat 5 waktu, dia puasa, dia haji dan umrah. Sekalipun orang tersebut melakukan pembatal-pembatal Islam yang disepakati oleh seluruh ulama Islam, yang diantaranya adalah syirik besar. Bahkan telah kita sebutkan berulang kali, dan diantaranya adalah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab Al-Usulu Sittah, bahwa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita tentang tauhid dan syirik adalah ayat yang muhkam, dan karena kemuhkamannya yang sangat jelas, kata beliau, yafhamhu abladul balid, orang yang paling rendah IQ-nya mampu memahami ayat-ayat tersebut. Nah, barakallahu fik. Maka ini menerangkan kepada kita pentingnya mempelajari tauhid dan aqidah, dan penting mengajarkan anak keturunan kita aqidah yang benar. Sekalipun kita merasa telah paham, tetap belajar. Ya, paling tidak andai kata kita sudah paham, sudah menjadi ulama sekalipun, atau sudah jadi dai sekalipun, sudah menuntut ilmu sekalipun, tetap belajar lagi. Paling tidak dengan kita belajar dan hadir di kajian-kajian akidah, kita selalu mengingat akidah-akidah yang sahihah, dan selalu mengingat akidah-akidah yang menyimpang, yang dengan itu kita akan selamat dari akidah-akidah yang menyimpang dan akan mati di atas akidah yang lurus. Ditambah lagi bahwa mempelajari ilmu itu adalah ibadah, ya. Hati terlebih lagi yang dia pelajari adalah ilmu aqidah yang merupakan sebaik-baik dan seutama-utama ilmu agama. Baik, yang berikutnya. Sabi' annal mu'tabara 'amalul qalbi wa in sawara 'amalul jawarihi wa qalb. Naam. Bahwa yang menjadi patokan, yang ditinjau, yang dilihat itu adalah niat seseorang ketika melakukan suatu amalan. Amalan hatinya, walaupun perbuatan amalan yang ia lakukan itu adalah amalan yang kecil dan sedikit. Contohnya dalam hadis ini, yang dia sembelih kecil, hanya seekor lalat. Amalan yang kecil terlihat kecil, ya, secara zahir itu adalah kecil, tetapi tatkala niatnya adalah untuk selain Allah Jalla wa'ala, menjadi besar. Demikian pula sebaliknya, amalan yang besar bisa menjadi kecil, bahkan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah, juga dikarenakan hati. Yang satu berinfak dengan 100 ribu, tetapi ia ikhlas, maka Allah Jalla wa'ala akan membalasnya 700 kali lipat ila adhafin katsira, wallahu yudha'ifuha man yasha, wallahu wasi'un 'alim. Bahkan Allah akan melipat gandakannya lebih dari 700 kali lipat. Sementara yang satu lagi infaknya ratusan juta, tapi riaknya apa? Contohnya banyak diantaranya, ini bantuan tapi jangan lupa ya nomor 4 nanti, nomor 5 ini udah dekat-dekat pilkada nih, itu uang nggak boleh diterima karena dipastikan dia tidak ikhlas. Pemberian orang yang ada indikasinya, ada indikasi dia tidak ikhlas dalam Islam, tidak boleh diterima. Karena Nabi bersabda, la yahilu malu muslimin illa biqtibati min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan ketulusan dari hatinya. Oleh karenanya dalam bab buyu' disebutkan oleh para ulama, di antara barang yang tidak boleh kita beli adalah orang yang menjualnya karena malu kepada kita. Orang yang pemberian politikus di musim pilkada dipastikan tidak ikhlas. Apa buktinya? Coba Anda ambil bantuan tersebut, tapi antum jawab, tapi Pak nanti saya pilih rival Bapak ya Pak ya, karena hati saya lebih condong ke sana. Mana mau dia kasih bantuan itu? Narik lagi. Bahkan saya diberitahukan di beberapa, di sebagian daerah tatkala selesai musim pilkada apa pemilu, dia enggak terpilih, dia masuk lagi ke kampung tersebut, dia menuntut balik bantuan-bantuan yang setelah ya berikan sebelumnya. Berapa lipat itu dosa? Yang pertama, dosa memberinya karena riya. Yang kedua, dosa mengambil pemberian yang telah ia berikan. Tapi memang sebagai masyarakat, alah tak pilih dia, tak cok yumandu meja kerung, nam-nam krek tepo aja kerung ya, tinggal mesti robek tak pilih. Ya, tahu kan tuh ya, basrum artinya. Taib, artinya ya kita ambil aja semua pemberian para politikus itu. Ya, nanti kita pilih siapa yang kita mau pilih, atau bahkan gak usah kita pilih satupun. Kenapa? Karena orang gak peduli lagi masalah halal dan haram. Bahkan sebagian orang kalau kita bahas pembahasan hal-hal yang haram, dijawab lagi, Ustaz, sekarang ini jangankan hal yang halal, Ustaz, yang haram aja sulit dapatnya. Allahul Musta'an. Saking jauhnya sebagian manusia dari Allah Jalla wa'ala dan agamanya, dan lemahnya iman. Baik, dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah, wa rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah. Terkadang suatu amalan yang besar tusaghiruhu niyyah, menjadi kecil karena niat yang tidak ikhlas, niat yang tidak lurus. Tetapi sebaliknya, amalan yang kecil tukabbiruhu niyyah, menjadi besar di sisi Allah tatkala niatnya lurus, niatnya ikhlas. Naam. Ustaz, saya ingin infak tapi enggak jadi. Kenapa? Takut riya. Solusinya bagaimana? Solusinya kata Hasan Al-Basri, hilangkan riyanya dan teruskan infakmu. Jangan berhenti infak hanya khawatir akan riya. Itulah yang diinginkan oleh syaitan. Mundur kena, maju kena, ya, dari syaitan. Kalau maju dengan riya, dosa besar, dosa riya. Kalau enggak jadi, ya menang syaitan. Berarti kita meninggalkannya pun karena bisikan syaitan. Maka solusinya, bersihkan riya, kemudian lanjutkan atau lakukan ibadah yang hendak engkau lakukan tersebut. Baik, berikutnya. Bahwa menyembelih adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah merupakan syirik besar. Baik, yang kelima, yang kesembilan. Keutamaan tauhid dan besarnya buah dari tauhid. Di mana soal hamba yang kedua ini, laki yang kedua ini mampu mempertahankan tauhidnya dan tidak jatuh ke dalam syirik karena kekokohan tauhid dan akidah yang ada di dalam dadanya. Dan telah berlalu dalam kitab ini pembahas bab yang menerangkan kepada kita keutamaan tauhid secara umum dan keutamaan orang-orang yang merealisasikan tauhid secara khusus di beberapa bab yang lalu. Baik, yang terakhir. Al-Ashir, fadilatul sabri al-haq. Keutamaan sabar di atas kebenaran yang terkadang menyebabkan hilangnya nyawa, harta, atau kehormatan. Seperti di dalam hadis ini, dia sabar disiksa, bahkan disembelih, ditebas lehernya, karena tauhid yang ingin ia pertahankan dan tidak ingin jatuh ke dalam syirik. Maka Allah pun membalasnya dengan balasan yang cukup mulia, yaitu syurga. Allahu Akbar. Yeah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, hadis Al-Ghulam dari Abi Hurairah, ya kan? Suhaib bin Sinan. Oh, Abi Hurairah, Farhan. Al-Ghulam alladhi kana ya'ti sahir wa rahib, Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Hadis yang panjang, singkat ceritanya, raja di masa itu marah dan mengamuk tatkala ada yang beriman kepada Allah dan menuhan selain dirinya, yaitu menuhankan Allah Jalla wa'ala, disebabkan seorang anak kecil yang menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala dengan suatu jebakan yang ia berikan kepada raja tersebut. Raja tersebut pun memerintahkan algojo-algojonya, bala tentaranya, untuk menghidupkan api di parit-parit yang ada di masa itu. Kemudian dia menginstruksikan bala tentaranya, man lam yarji an dinihi faqhimuhu fiha. Siapa saja yang masih beriman kepada selainku, masih saja dia beriman kepada Allah, maka lemparkan ia ke dalam api dari dalam parit ini. Maka maka mereka yang masih tetap beriman dilemparkan ke dalam api dalam parit tersebut sampai datang seorang ibu sambil menggendong bayinya. Tatkala dia ingin turun ke dalam parit yang sudah penuh dengan api, fataqasat, dia sempat berhenti, sempat berpikir sejenak karena melihat bayi yang ada dalam pelukannya. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan semangat kepadanya, dan Allah Jalla wa'ala berikan karamah kepadanya, ya, dengan Allah membuat bayinya yang masih dalam gendongan mampu berbicara dan memberi semangat kepadanya. Bayi tersebut berkata, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibundaku, bersabarlah engkau dengan masuk ke dalam api ini karena engkau berada di atas kebenaran. Subhanallah. Ini sesuatu yang amat berat, ya. Seorang masuk ke dalam api bersama bayinya demi selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala, api di hari kiamat kelak. Nah. Oleh karenanya, ketika beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan penyiksaan kaum musyrikin terhadap mereka, maka Nabi sallallahu, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Dan di saat itu Nabi sedang bersandar di Ka'bah. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami yang selama ini disiksa dan disakiti oleh kaum musyrikin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi semangat kepada mereka untuk sabar dengan menceritakan tentang kaum atau umat Islam sebelumnya, orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, bahwa di antara mereka ada yang dibelah tubuhnya dengan gergaji, dan sebelum dibelah tubuhnya dengan gergaji, kulitnya dilepaskan dari tubuhnya sampai-sampai terlihat tulang tubuhnya. Kemudian Nabi katakan, ma yasudduhu dhalika an dini. Tetapi penyiksaan tersebut tidak membuat mereka murtad meninggalkan agamanya. Walakinnakum tasta'jilun. Kenapa kalian tergesa-gesa? Kenapa kalian merasa lambat pertolongan Allah Jalla wa Ala itu datang kepada kalian? Dan kita berada di sebuah zaman yang harus banyak bersabar, yang apabila kita tidak berusaha untuk sabar, maka amat mudah kita jatuh ke dalam syirik, ke dalam bid'ah, atau ke dalam maksiat-maksiat syahwat. Dan dari jauh hari Nabi SAW telah bersabda, sayati ala nasi zamanun asabiru fihim ala dinihi kalqabidhi ala jamur. Akan datang sebuah masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya di saat itu rasanya seperti menggenggam bara api. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan pahala untuknya karena dia mampu berpegang teguh dengan agamanya di zaman yang sudah penuh dengan fitnah, di mana lingkungannya tidak mendukung dia untuk istiqamah. Justru lingkungannya tersebut adalah lingkungan yang menyuruh dia kepada syirik, bidah atau maksiat, tetapi dia tetap bertahan di atas tauhid, di atas as-sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila amilil wahid minhum ajru 50 rajula, pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah nasallallahu as-sabat ala dinih. Baik, berikut ini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait orang yang dipaksa melakukan kesyirikan. Jika ia tidak melakukannya, nyawanya akan hilang. Dia akan dibunuh. Bolehkah ia melakukannya dalam keadaan hatinya mengingkarinya karena keterpaksaan? Beliau menjawab, ya, hal itu tidak mengapa ia lakukan. Dan sebelumnya beliau menjawab tentang hadis di atas, bahwa hadis di atas yang menyebutkan lelaki, seorang laki-laki masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat yang ia sembelih untuk selain Allah, zahir hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil masuknya neraka orang yang melakukan kesyirikan karena terpaksa. Karena dalam hadis tersebut menunjukkan kata beliau, annahu fa'alahu qasidan ataqarru, dia menyembelih seekor lalat untuk selain Allah tersebut memang bertujuan, bermaksud mendekatkan diri. Sehingga kata Syekh, amma law falahu takhallusan min syarrihim, adapun jika ia melakukannya karena ingin selamat dari ancaman mereka tersebut sementara hatinya mengingkarinya, fa innahu la yakfur li'adami qasdi taqarrub, maka dia tidak kafir, tidak batal Islamnya karena tidak ada tujuan untuk bertaqarrub kepada selain Allah jalla wa ala. Kemudian kata beliau, wa li hadza qala al fuqaha, oleh karenanya para fuqaha menyatakan, law ukriha ala talaqi imra'atihi fa talaqa tab'an liqawli al muqri lam yaqa'id talaq, apabila ada seseorang yang dipaksa untuk mentalak istrinya, talak istrimu, kalau enggak gua tembak lu, tapi yang ngancamnya memang pegang pistol, orang yang mampu menembak, jangan, bukan anak kecil ya, dia pegang senjata tapi enggak tahu nembak. Ya, maka disyaratkan oleh para ulama dalam bab paksaan ini, yang memaksa tersebut mampu merealisasikan paksaannya tersebut di waktu yang dia tidak mampu melarikan dirinya dari orang yang memaksanya tersebut, dia pun menceraikan istrinya, lam yaqa'id talaq, maka talaknya tersebut tidak jatuh. Bi khilafi ma law nawa talaq, kecuali dia memang berniat untuk mentalak istrinya, kebetulan dipaksa, memang dia sudah niat sebelumnya, ya sekalian, maka talaknya aja jatuh. Nah, karena Nabi SAW menyebutkan, bersabda, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan itu dengan niatnya. Dan beliau menyebutkan bahwa memang ada di antara ulama yang berpendapat bahwa dalam bab syirik tidak berlaku hukum ikrah, beda dengan pembatal-pembatal Islam lainnya. Tapi ini pendapat yang lemah. Karena Allah Jalla wa'ala telah memaafkan sahabat Amr bin Yasir melakukan hal-hal yang membatalkan Islam dari ucapan-ucapan yang dipaksa oleh kaum musyrikin. Setelah mereka membunuh ayahanda beliau Amr, Yasir, dan ibunda beliau dengan, mohon maaf, ditusuk kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Kemudian tersisalah beliau. Beliau pun mengucapkan kata-kata kekufuran karena paksaan mereka. Sehingga sebagian para sahabat Nabi saat itu mulai meragukan keislaman beliau. Dan ini di fase Mekah. Maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-6. Membela dan membenarkan atau memberikan uzur kepada Amr secara khusus dan secara umum kepada kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang membatalkan Islam karena terancam nyawanya. Allah berfirman, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin syarha bil kufri sadra, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kekufuran yang membatalkan Islam, ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya hati, mencakup seluruh kekufuran. Di antaranya adalah syirik. Maka kecuali dia dipaksa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan, dengan tauhid, tidak menginginkan kesyirikan. Tapi masalahnya, man syaraha bil kufri sadra, adalah orang yang memang dari hatinya dia menerima kekufuran tersebut. Baik, jika ada yang bertanya, andai kata seorang boleh melakukan kesyirikan karena terancam nyawanya, akan tetapi mana yang lebih baik untuk ia lakukan? Dia lakukan kesyirikan tersebut karena ancaman sehingga dia selamat, ataukah lebih baik, lebih utama dia tetap mempertahankan tauhidnya tersebut dan tidak melakukan kesyirikan yang mereka paksa tersebut sekalipun, nyawanya akan hilang. Dari sisi boleh, kata Syekh Utsaimin boleh, tetapi mana yang lebih afdal? Dirinci oleh Syekh, ya. Yang pertama, apabila dia seorang tokoh yang ditokohkan, memiliki banyak pengikut, lebih baik dia bertahan dan bersabar, karena itu akan memberikan pelajaran besar buat generasi Islam setelahnya, dan sebagai bentuk penjagaan terhadap syiar-syiar Islam, dan terlebih lagi dalam masalah akidah yang mana keumuman manusia sudah melakukannya karena terpaksa. Oleh karenanya beberapa ulama di masa Ma'mun yang Mu'tasim yang memaksa para ulama Islam di saat itu mengucapkan Al-Quran makhluk, siapa saja yang tidak mau mengucapkannya akan dibunuh atau disiksa, maka beberapa ulama, segelintir ulama di saat itu bertahan dan memilih sabar sekalipun disiksa. Di antaranya Imam Ahmad Muhammad bin Nuh sampai meninggal dunia beliau disiksa. Imam Ahmad beliau disiksa 4 periode. Zaman Mu'tasim, mati Mu'tasim, naik khalifah Ma'mun, beliau masih di penjara, masih dicambuk, masih disiksa. Kemudian mati Mu'tasim, naik Mutawakkil, ya Al-Wathiq Billah, beliau pun masih tetap disiksa, tetapi tidak seperti penyiksaan di 2 periode sebelumnya. Sampai datang khalifah yang keempat, yaitu Mutawakkil Billah. Ya, 2 tahun setelah khilafahnya barulah Imam Ahmad dilepaskan dan kemudian dimuliakan. Tetapi seluruh tulang rusuk beliau sudah patah, ya, karena cambukan selama beliau di penjara. Sampai-sampai disebutkan cambukan yang diberikan ke badannya Imam Ahmad apabila diarahkan kepada seekor onta yang sedang berdiri, maka onta tersebut akan jatuh tersungkur, saking kerasnya cambukan yang mereka berikan kepada Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tetap memilih sabar. Ya. Dan juga di antara ulama di masa itu, ada yang dikatakan oleh muridnya, wahai guru kami, kenapa enggak Anda ucapkan saja? Kan ini terpaksa. Anda selamat, setelah itu Anda bisa mengajar lagi. Beliau menjawab, agar generasi Islam yang datang nanti mereka tahu bahwa ada di antara ulama mereka yang mati dibunuh demi mempertahankan akidah Islam ini. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika di seorang tokoh yang ditokohkan memiliki banyak pengikut, lebih baik dia bersabar. Itu lebih baik untuk dia dan buat keumuman kaum muslimin. Tetapi kalau dia seorang yang bukan tokoh, ya, tidak terlalu pengaruh, bukan ulama, bukan syekh, bukan da'i besar, ya, andai kata dia melakukannya karena ancaman terhadap nyawanya, dan orang pun tidak terlalu menggubrisnya, tidak sampai viral kejadiannya, ya, kejadian yang terjadi pada dirinya tersebut, maka lebih baik dia ikuti karena terancam nyawanya, karena setelah itu dia bisa memperbanyak amalan saleh, ya, salat, ibadah, puasa, dan seterusnya. Dan itu lebih baik daripada dia mati sebelumnya. Oleh karena Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya terkait 2 orang sahabat yang datang dari Yaman kemudian masuk Islam di Madinah. Ya. 2 orang sahabat ini sehari-harinya tinggal di rumah seorang sahabat di Madinah. Satunya lebih semangat beribadah dan duluan meninggal dunia, dan meninggalnya pun mati syahid di medan jihad. Maka Nabi menyatakan, setahun setelahnya meninggal yang satu lagi, yang matinya bukan di medan jihad dan ibadahnya tidak sebanyak ibadah kawannya yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya. Rupanya Nabi bersabda, sahabatnya yang meninggal 1 tahun setelah meninggalnya sahabatnya di medan jihad tersebut, yang lebih semangat beribadah tersebut, kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi di dalam syurga. Ya. Perbedaan antara mereka berdua antara langit dan dunia. Kenapa? Karena dalam 1 tahun dia melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh saudaranya, oleh kawannya yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya. Ini rinciannya. Wallahu ta'ala alam isab. Saya lihat belum ada permainan yang masuk, maka kita ada tutup dengan doa kafarah majlis. Nah, ada pertanyaan. Baik. Akhi Basrum, ada pertanyaan kah? Tidak ada kah? Di Zoom. Di Zoom. Enggak ada. Oh, Masya Allah, tidak terlihat. Baik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya, bagaimana hukumnya menaati aturan hukum adat di daerah ana di Kalimantan Barat, masih berlaku orang non muslim, jika kita menabrak binatangnya dan binatang tersebut mati, konsekuensi kita harus menembus ganti rugi, apakah diperbolehkan? Jika kita tidak menggantinya, dikenakan hukum adat, yaitu sembelih hewan yang diharamkan seperti babi, anjing. Afwan, syukran, jazakallahu khairan. Mengganti hewan yang ditabrak, ini dirinci. Apabila hewan yang ditabrak tersebut adalah anjing, di dalam Islam Nabi katakan, idza ja'a sahibuhu famla yadahu turaba. Kalau seorang menabrak seekor anjing, kemudian pemilik anjing tersebut datang minta ganti, maka isikan tangannya tanah. Karena anjing enggak ada harganya dalam Islam. Jelas? Akan tetapi para ulama ketika mensyarah hadis ini, kecuali kalau dia enggak bayar, berabi dia. Apalagi antum ditinggal tinggal di depan ini. Apalagi kalau di Papua ya. Basrum. Demikiankah? Saya pernah di Wamena, katanya kalau nabrak babi harus dibayar seharga 550 ekor babi. Mereka bilang, nanti babi saya kalau enggak ditabrak, dia punya anak sekian banyak, anaknya itu punya cucu lagi, cucunya lagi punya anak lagi, maka harus bayar sekian. Begitu ya? Begitu Ki Basrum? Di Sorong juga seperti itu kah? Allah taala ana Ustaz. Allah taala kendatang jadi tahu Ustaz. Baik, ketika ana di Wamena, peraturannya seperti itu. Jika Anda tidak membayar, akan terjadi mudharat terhadap diri Anda, maka tidak mengambakan. Ini pun bukan syirik. Apalagi yang ditabrak bukan anjing. Tidak ada penyelisihan terhadap agama jika Anda mengganti ruginya. Itu lebih baik daripada Anda dikenakan hukum adat yang mungkin di situ ada unsur maksiat atau syirik. Naam barakallahu fik. Pertanyaan dari akhuna Basrum. Bismillah, barakallahu fikum, ustawafi kebarakallah. Bolehkah disebutkan buku apa yang bermanfaat untuk kami pelajari agar memahami tauhid lebih dalam dan mantap? Masya Allah, emang orang Ambon kalau berbicara tegas dan mantap, eh? Basrum, barakallahu fik. Ya akhi, untuk tauhid, ya, usahakan, apalagi kita seorang talibul ilm, menamatkan kitab Al-Usul Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sana kita ditanamkan akidah-akidah dasar, yang dengan akidah-akidah tersebut kita akan merasa tenang, akan merasakan tentram hidup di dunia ini, ya, di atas agama Allah Jalla wa'ala, sekalipun berbagai ujian menimpa kita. Dan di sana beliau tanamkan, ya, landasan-landasan utama terkait tauhid dan syirik. Jika telah menyelesaikan thalathatul usul wa adillatuha, usahakan setelah itu al-qawaidul arba'. Nah, setelah itu kitab tauhid dengan syarahnya. Ya, yeah, kalau enggak tanpa syarahnya pun bagus, tapi kepada guru yang mapan, ya, yeah, silsilah tauhidnya. Nanti dia akan memberikan catatan-catatan ringkas yang penting untuk disampaikan ketika mensyarah matan kitab tauhid. Setelah itu mempelajari kashfu syubhat. Setelah itu baru masuk aqidah asma' sifat. Dan sebelumnya kalau dia mempelajari kitab Nawaqidul Islam, ya, Masailul Jahiliyah, maka ini sesuatu yang sangat bagus. Setelah dia menyelesaikan silsilah kitab-kitab di atas tadi sebagai silsilah dalam ilmu tauhid, dia masuk mempelajari Lum'atul I'tiqad. Dan bagus untuk mengkaji Lum'atul I'tiqad ini dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kemudian dia masuk ke kitab Al-Aqidah atau Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kaedah-kaedah seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Setelah itu dia masuk ke dalam Aqidah Al-Wasitiyah, dan bagusnya dia mempelajari syarah Khalil Harras. Karena apabila Khalil Harras, syarah Khalil Harras saja mampu dia pahami, maka insyaallah seluruh syarah wasitiyah lainnya dia tidak butuh kepada guru, dia mampu memahaminya dengan sendirinya. Setelah itu dia masuk ke kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam menerangkan dalil-dalil yang menetapkan sifat tinggi dan istiwanya Allah Jalla wa'ala. Ya, di sana beliau terangkan bahwa ayat Al-Quran, hadis, ucapan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, bahkan imam-imam besar dari kalangan ahlul bid'ah, ya, yang mereka mengingkari ya, istiwanya Allah, dinukilkan ucapan tokoh-tokoh mereka yang menetapkan istiwanya Allah. Kemudian di sana beliau terangkan tidak ada satupun hadis atau ayat yang meniadakan sifat istiwanya Allah Jalla wa'ala. Baik, setelah itu dia masuk ke Taqrib Tadmuriyah. Asalnya Tadmuriyah karya Syekh Shalih Islam Ibn Taimiyah, tetapi agak tebal dengan bahasa yang lumayan berat untuk dipahami. Tapi dimudahkan oleh Syekh Utsaimin dengan beliau meringkasnya. Kemudian diberikan judul Taqrib At-Tadmuriyah, ringkasan Tadmuriyah. Dan dahulunya kami mempelajarinya ma'a Syekhina Yasin rahimahullah wa kataba lahu ajr syahadah. Setelah itu barulah dia masuk ke Aqidah At-Tahawiyah dengan syarah sebaik-baik syarah, yaitu Al-Ais ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Setelah itu Akhi Basrum, antum nikah dulu. Ya Basrum? Atau bahkan sebelum itu selesai, bahkan sebelum itu selesai antum nikah dulu, biar lebih serius nikah belajarnya dan lebih semangat insyaallah. Apa perlu kita cari di Aceh kah? Ustaz, ana minta doanya Ustaz biar baik, barakallah. Allah yuzawijak bil mar'a as-salihah. Insyaallah di Papua banyak. Biasanya jodoh enggak jauh dari lingkungan, ya kan? Antum tinggal di Papua, ya bisa jadi nikahnya di Papua, ya kan? Itu dalam masalah tauhid al-uluhiyyah, tauhid dan akidah Akhi Basrum. Andai kata tidak mendapatkan guru untuk mempelajari kitab-kitab tersebut, maka cari rekaman. Kalau untuk di Indonesia banyak ustaz-ustaz yang masya Allah kokoh dalam ilmu akidah. Ustaz Firanda memang jurusan akidah. Al-Ustadzul Qarnain Muhammad Sanusi, ya. Al-Ustadz Ali Misri, ya. Cari kaset-kaset mereka. Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Dr. Muhammad Nur Ihsan, salah satu dosen STDI Jember. Ini masya Allah, ya, ilmu akidahnya. Dan beliau punya tulisan, ya, beliau hadiahkan ke Anas tebal ini, tulisan Arab beliau, kalau nggak salah disertasi atau tesis, ya. Usahakan cari rekaman-rekaman pelajaran mereka untuk kitab-kitab yang Anda sebutkan di atas. Tapi kalau antum sudah bisa bahasa Arab, cari rekaman Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Shalih As-Sindi, ya, Syekh Syekh Abdul Razak, ya. Baik. Barakallahu fik. Allah yahfazak. Berikutnya barakallahu fik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya mengikuti upacara peringatan hari-hari tertentu yang tidak dianjurkan dalam agama, sementara dia berada di suatu instansi yang diwajibkan untuk mengikuti acara tersebut? Baik, perlu diketahui bahwa merayakan suatu hari yang tidak dianjurkan secara khusus dalam agama ini, itu masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekhul Islam dan Iqtida Siratul Mustaqim menerangkan bahwa perayaan hari itu dia bukan bagian dari adat, tetapi bagian dari ibadah. Di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa sahabat yang merayakan suatu hari, maka Nabi menanyakan kepada mereka, "Hari apa ini? Kok kalian merayakannya?" Para sahabat pun menjawab, "Ini adalah sebuah hari yang dahulunya kami merayakannya ketika kami di jahiliyah wahai Rasulullah." Tapi mereka sekarang masih merayakannya. Dan dipastikan ketika mereka merayakannya, di situ tidak ada ritual syirik, bidah dan maksiat, karena mereka sudah jadi sahabat. Tapi karena itu adalah hari yang dahulunya mereka merayakannya, dan kebetulan pun belum ada larangan dari Nabi saat itu, mereka pun merayakannya. Bisa dipastikan 100% di situ tidak ada ritual syirik, bidah dan maksiat. Maka Nabi pun menyatakan, laqad abdalakumullah bi yaumaini khair min yaumikum hadha. Atau kama qala, Idul Fitri wa Idul Adha. Allah telah menggantikan dengan dua hari raya yang lebih baik daripada hari yang kalian rayakan ini, Idul Fitri dan Idul Adha, padahal perayaan sahabat tersebut tanpa ritual syirik, bid'ah atau maksiat. Tetapi Nabi tidak membolehkannya, karena perayaan suatu hari, suatu bulan atau suatu tahun itu bagian dari masuk ke dalam kategori ibadah yang tidak boleh dilakukan tanpa dalil. Dan apabila seorang melakukannya, maka dia telah jatuh ke dalam dosa tashabbuh. Apakah kafir dia? Ya, tentunya tidak. Ya, apabila dia sekedar melakukannya karena hawa nafsu tanpa ada unsur-unsur syirik, pengagungan kepada selain Allah, ya, seperti mengagungkannya Allah tanpa menyembelih untuk selain Allah, ya. Ya, tapi hendaknya semampunya dia menghindarinya, ya. Jika memang terkadang dia jatuh ke dalam perbuatan tersebut, ya, hendaknya dia memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Jalla wa Ala, dan memperbanyak kebaikan. Dan di antara syarat taubat adalah al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari ujung Indonesia, Papua, akhuna basurum lagi, barakallahu fik, wafika barakallahu ya akhi basurum. Sebagian tempat tinggal, nah, putus zoomnya. Putus. Nah, ini connecting lagi. No connection. Baik, hilang chatnya, hilang. Nah, cuma satu terlihatnya, hilang. Hah? Boleh, Anam bacakan yang ini dulu, ya. Idza dzukir syahr ma yata'allaq bikum la tadhkur. Baik, masuk ini. Di sebagian tempat tinggal ana, ada sebagian masyarakat meyakini bahwa tidak boleh seseorang menikah di bulan Muharram, karena jika dia menikah di bulan tersebut, pernikahannya sial. Bagaimana dalam pandangan Islam mengenai perkataan tersebut? Mohon penjelasannya. Yang pertama, Islam bukanlah pandangan. Islam adalah dalil Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Ini salah satu dari at-tasya'um at-tatayur yang dahulunya jahiliyah melakukannya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, inna tiyarata syirkun, tatayyur adalah syirik. Tatayyur itu adalah beranggapan sial dengan suatu kejadian, suatu tempat atau suatu waktu. Keliru, ya, kalau tatayyur diterjemahkan firasat. Saya pernah mendengar ceramah di Aceh, tatayyur dia sedang membahas memang pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Kemudian dia membawa hadis, inna tiyarata syirkun, sesungguhnya firasat itu syirik. Nah, ini keliru. Iya. Memang konteksnya, contoh-contoh yang dia berikan betul, itu adalah bentuk khurafat. Tapi penerjemahan tatayur firasat ini keliru. Karena kalau firasat, hadis Nabi menyatakan, ya, seorang mukmin punya firasat dan dia melihat dengan cahayanya Allah Jalla wa Ala, tapi bukan sebagai landasan hukumannya, sekedar penguat. Dan di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan adanya firasat adalah inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Ya, ini di antara ayat menunjukkan adanya firasat seorang yang beriman. Baik, ini tatayur akhi basrum, seperti orang jahiliyah dahulu bertatayur dengan bulan Syawal. Mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan sial untuk pernikahan. Siapa saja yang menikah di bulan Syawal maka akan sial pernikahannya. Nabi pun memeranginya dan meluruskannya dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal, dan tidak ada kemalangan. Mereka juga beranggapan sial kalau menikah dengan orang yang masih senasab, masih satu darah nasabnya, seperti sepupu, ya. Maka Nabi pun menikahkan Ali dengan Fatimah, dan mereka masih satu darah. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bertemu Fatimah dengan Ali di Abdul Muttalib, jalurnya laki-laki semuanya. masih satu darah dan satu nasab. Anak yang lahir sempurna dunianya dan sempurna akhiratnya, Hasan dan Husain. Demikian juga mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Oleh karena datang hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata wala safar wala hama wala naw'a wala ghaula. Naam. Tiada penyakit yang menular dengan sendiri, dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu yang singgah suatu tempat, ya. Dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Dan tidak boleh menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Dan tidak boleh beranggapan bahwa hantu, syaitan yang gentayangan mampu memudaratkan manusia, ya, dengan sendirinya. Nah, barakallahu fik. Maka tidak benar. Kalau bisa antum basrum sengaja nikah di Papua di bulan tersebut agar mereka yakin bahwa itu bukan bulan sial. Gimana? Basrum. Berani? Insyaallah, ya. Menghidupkan sunnah yang telah dimatikan. Insyaallah, Ustaz. Baik. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan dari seorang saudari kita dari negeri Upin dan Ipin. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita sebagai seorang wanita melihat ada laki-laki yang berbuat kemungkaran di sosial media, apakah sebaiknya kita menasehatinya lewat japri ataukah lebih afdal untuk si wanita tersebut mengingkarinya dengan hati? Jazakallahu khairan. Ini salah satu konsekuensi Anda banyak akun media. Ya, seperti banyak membaca dan melihat. Konsekuensinya apa? Banyak melihat kemungkaran. Orang yang sudah melihat kemungkaran, kewajibannya apa kata Nabi? Falyughayyirhu biyadi. Dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau enggak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Maka dengan hatinya dia mengingkarinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apalagi di media, ya. Berapa ribu orang di media, gimana menasihati tiap hari? Tiap menit kita harus memberikan nasihat. Oleh karena jangan masuk ke media kecuali saat butuhnya saja. Saat mendengar kajian, ya, mau dengar kajian atau Anda mempromosikan usaha, selain itu enggak usah. Ya, banyak syubhat dan banyak syahwat di sana. Nah, kalau Anda mampu memberikan nasihat secara japri, maka itu kewajibannya. Karena ya nasihat itu memang secara empat mata. Nah, kalau disampaikan secara umum itu namanya fadhihah, bukan nasihat kata Imam Ibn Rajab. Kecuali nasihat yang kita sampaikan secara umum tersebut tanpa menyinggung individu seseorang, tanpa menyebutkan namanya, maka tidak mengapa. Barakallahu fik. Baik, ana punya saudara, dia adalah seorang dukun. Apakah ana boleh berkunjung ke rumah dia dalam rangka silaturahim? Tapi bukan dalam rangka untuk menemui beliau sebagai dukun, melainkan sebagai saudara. Apakah hal tersebut terkena ancaman dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila Anda datang ke rumahnya bukan mengunjungi dia sebagai dukun, tetapi karena ada anak-anaknya yang mereka tidak dukun, ya, atau istrinya, insya Allah tidak mengapa. Ya, dan tidak terkena hadis ini. Tetapi kalau tujuannya mendatangi dia, walaupun tujuannya silaturahim dan dia dukun, untuk dikatakan, dan kita datang bukan sebagai dia sebagai dukun, untuk dikatakan terkena atau tidaknya hadis ini, la adri, saya tidak tahu. Tapi lebih selamat agar Anda tidak melakukannya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang lain? Habis, ya? Baik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah urgensi mempelajari mustalah hadis bagi awam yang belajar ilmu syar'i? Barakallahu fiik. Kalau dia masih awam, maka yang paling penting diajarkan kepada yang terlebih dahulu adalah arkanul Islam. Arkanul iman, arkanul Islam. Iya. Dan bagus dalam hal ini adalah Alkitab Taujihad Al-Islamiyah Syekh Jamil Zainu atau Khud Aqidatak. Yeah. Kalau ada seorang guru yang menerangkan secara ringkas dan mudah dipahami, maka itu bagus. mungkin dia buat rangkuman sendiri ya. Yang pertama dia bahas 6 rukun iman. Apa saja rukun-rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat, rukun iman kepada kitab-kitab, rukun iman kepada hari akhirat, rukun iman kepada para rasul, rukun iman kepada takdir. Kemudian dia terangkan rukun Islam, salat, syahadat la ilaha illallah. Apa saja, apa itu makna la ilaha illallah, apa syarat dan konsekuensi dari la ilaha illallah dan pembatal-pembatalnya. Makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, syarat-syaratnya dan konsekuensinya, dan apa saja yang bertentangan dengan syahadat Muhammadan Rasulullah. Kemudian dia terangkan ya, rukun salat, rukun zakat, rukun haji, rukun puasa. Nah, setelah itu masuk kepada fikih yang dibutuhkan dalam sehari-hari oleh orang awam tersebut. Ya, dan jangan diajarkan khilafnya fuqaha ketika mengajarkan mereka. Dan paling baik dalam hal ini yang kami dapatkan dari ulama di Yaman, Syekh Mukbil, dan ulama-ulama kibar ya, seperti Syekh Albani ya, yang kita dapatkan dari mereka, Syekh Bimba, Syekh Utsaimin, ajarkan kepada mereka fikih ya, fikih dasar ya, yang mereka butuhkan sehari-hari dengan menyebutkan dalil-dalilnya ya. Karena kewajiban orang awam bukan mempelajari mazhab, tetapi kewajiban mereka bertanya dengan dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Keliru kalau untuk orang awam diajarkan mazhab, karena mereka sendiri pun enggak bisa memastikan itu benar enggak mazhab Syafi'i, itu benar enggak mazhab Hambali. Maka kata para ulama, orang awam kewajibannya adalah bertanya kepada ahlul ilm yang dia anggap itu ahlul ilm dengan dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak tahu dengan penjelasan-penjelasan yang nyata. Ya, ajarkan kepada mereka sifat salat Nabi, Syekh Bimba, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, atau Syekh Abdullah Jibril yang ringkas ya, dengan ada gambar-gambar dan ada penjelasan dengan gambar yang lebih mudah dipahami. Ajarkan fikih puasa secara ringkas, fikih haji secara ringkas, fikih dan fikih zakat secara ringkas. Masya Allah ya. Walau lebih dari itu saat fikih mustalah bagus, berarti dia bukan awam lagi, sudah jadi santri sudah jadi talib yang Masya Allah belajar mustalah, belajar bahasa Arab, Masya Allah, berarti bukan orang awam. Insya Allah sudah menjadi talib. Nah, barakallahu fiik. Kalau mau beranjak lagi, belajar lagi dusloga dari mulai jilid 1, kemudian jilid 2, kemudian jilid 3, selesai jilid 3 masuk ke mutamimah, selesai mutamimah masuk ke turunada, selesai turunada masuk ke syarah Ibnu Aqil, Afiyah Ibni Malik, mustalah dia mulai dari Baiquniyah, kemudian Nukhbatul Fikr ya, kemudian Nuzhatun Nazar, kemudian Ba'ith Al-Hasith ya, kemudian masuk ke Dhawabit Jarh wa Ta'dil, kemudian masuk syarah ilal Tirmidhi lil Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Naam. Baik, pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh pernikahan itu dengan cara si laki-laki membeli perempuan? Hah? Membeli dalam kurung, kalau dalam adat namanya sama dengan kerbau, Ustaz. Allahu Akbar. Ya, wanita jauh lebih mulia dalam Islam. Allah musta'an. Ini penghinaan terhadap kaum wanita. Itu dalam adat. Ustaz, apakah mengikuti adat? Ya, tidak boleh. Yang ada dalam Islam adalah mahar. Ya. Dan mahar itu bukanlah simbol harga wanita. Bahwa semakin tinggi maharnya adalah dia semakin mulia. Enggak. Oleh karena itu, semakin murah maharnya, maka semakin mulia wanita terus. Semakin berkah dia. Ini menunjukkan apa? Bahwa mahar bukan harga untuk membeli suatu barang. Oleh karenanya dalam Islam, apabila suaminya itu tidak merealisasikan konsekuensi sebagai seorang suami untuk seorang istri, dia boleh memisahkan dirinya dari suaminya, yang disebut khulu' dalam bab fikih. Ini sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap seorang wanita. Atau dia pergi ke hakim meminta untuk difasakh. Nah, kalau dibeli berarti udah milik dia. Itu namanya budak sahaya. Apapun yang ia lakukan itu makhluk enggak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa melarikan diri darinya, keluarganya tidak bisa menjemputnya. Tidak demikian dengan wanita. Jika suami enggak sholat lima waktu, jika suami pelaku maksiat, tidak amanah, tidak memberikan nafkah batin dan zahir, dia boleh khulu'. Dia minta kepada suaminya, ceraikan saya, akan aku kembalikan maharmu, dan tidak harus mahar. Ya, dia atau menjanjikan suatu pemberian dengan nominalitas yang diterima oleh suaminya, dan dia ridho dengan nominalitas tersebut, baik di atas mahar maupun di bawah mahar, maka dengan itu dia fasakh. Dan iddahnya satu kali haid. Setelah satu kali haid, dia bisa nikahlah lagi. Naam. Ini sangat menyelisih Islam, dan ini penghinaan terhadap wanita. Wanita di dalam Islam adalah sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling indah adalah wanita yang salihah. Karena kemuliaan seorang wanita di dalam Islam dan penjagaan Islam terhadap wanita di dalam Islam, wanita itu kewajibannya menjaga rumah tangga. Yang berkewajiban bekerja adalah suami. Dan si wanita tidak wajib menafkahi suami dengan hartanya. Andai kata suaminya kiri miskin dan dia konglomerat, hartanya berhamburan, dia tidak wajib memberi nafkah untuk suaminya. Andai kata dia tidak memberinya, dia tidak berdosa, si suami tidak boleh baper. Tetap si suami harus pergi bekerja cari nafkah buat anak istrinya. Tapi kalau istrinya mau berbuat baik, dabang, abang gak usah kerja, yang penting anterin adik tiap hari belajar bahasa Arab, akidah, fikih. Ya, rumah adik yang pikirin, mobil udah ada, abang tiap bulan saya kasih 10 juta. Ini nikmat di atas nikmat ini. Ya, ini Khadijah akhir zaman ini, masya Allah. Ya, semoga Allah anugerahkan wanita yang seperti ini ya, Basrum ya. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, di daerah saya ada sebuah stereotipe bahwasannya jika seorang hendak bertanya kepada warga terdekat tentang arah jalan, hendaknya melepaskan helm sebagai adab dalam menghormati warga tersebut. Tapi penanya tidak melepaskan helm, maka penanya diberi arah jalan yang sebaliknya, akhirnya disesatkan. Bagaimana menurut terkait hal tersebut? Apanya yang bagaimana? Yang pertama, zalim yang menyesatkan dia, ya. Zalim, ya, terancam dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan dosa kezaliman. Yang kedua, dia keliru, dia enggak punya akhlak namanya. Karena para ulama menyebutkan di antara dasar akhlak adalah al-urf, budaya setempat, kebiasaan di suatu tempat itu mesti diikuti apabila budaya dan kebiasaan tersebut, ya, bukan syirik, bukan bid'ah, dan bukan maksiat. Seperti buka helm. Ya, di Aceh juga demikian. Kalau orang bertanya tanpa buka helm, ya enggak sopan. Kaitu mayong nah, pegah ayo ke di bahara yang kerung. Supaya jatuh ke sungai. Akhirnya orang marah. Ya, walaupun ketidakadaan akhlak sang penanya seperti ini tidak boleh bagi masyarakat setempat untuk menyesatkan jalannya, ya. Dan mestinya mereka berbaik sangka, mungkin helmnya berat kalau dilepas, ya, apalagi hanya berhenti sebentar, karena memang ada beberapa model helm sulit, ya, atau berat untuk sering dilepaskan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan itu bukan syirik, ya, melepaskan helm, karena enggak ada keyakinan tertentu yang saya ketahui, ya, terkait pelepasan helm ini, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pemulihan kepada masyarakat setempat. Barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.